بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Kita masuk kepada ayat ke-133, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كتبت ولكم ما كتبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. البقرة آيات 133-134. Am kuntum syuhada'a, apakah kalian pernah mempersaksikan, apakah kalian ikut hadir in hadara Ya'qub al-maut ketika mati datang saatnya pada Nabi Ya'qub. Idh qala li banihi, ketika itu Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian ibadai sepeninggal aku? Qalu, mereka menyatakan, na'budu, kami beribadah ilahaka, kepada Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan kepada Tuhan sesembahan bapak moyangmu, yaitu Ibrahim kakeknya Ya'qub, Ismail pamannya Ya'qub, Ishak ayahnya Ya'qub, yaitu kami beribadah kepada ilahan wahidah, satu sesembahan, wa nahnu lahu muslimun, dan kami terhadapnya adalah orang-orang yang berserah diri. Tunduk kepadanya. Tilka ummatun qad khalat, begitulah umat yang telah berlalu. Lama kata bat bagi umat itu apa yang dia upayakan. Walakum ma katabtum, dan bagi kalian apa yang kalian upayakan. Wala tus'aluna, dan kalian tidaklah dimintai pertanggungan jawaban. Amma kanu ya'malun, apa yang yang mereka telah lakukan. Karena masing-masing bertanggung jawab dengan perbuatannya. Kita lihat penjelasan Syekh Rahman As-Sa'di rahimahullah. Walamma kana yahudu yaz'umuna, maka ketika orang-orang Yahudi mengaku, annahum ala millati Ibrahim, bahwa mereka itu di atas agama Ibrahim. Ma'adau dan agama Nabi sesudah Ibrahim, Ya'qub, yaitu Ya'qub. Mereka mengaku demikian. Qala ta'ala munkiran alaihim, Allah yang Maha Tinggi berkata dalam rangka mengingkari mereka, mengingkari pengakuan mereka, am kuntum syuhada'a, syuhada'a ay hudur, huduran, apakah kalian itu ikut hadir? In hadra Ya'qub al-maut, al-maut di sini maksudnya ay muqaddimatu wa asbabu, mukaddimah kematian dan sebab-sebab kematian, yaitu sakit, kemudian mukaddimah kematian adalah sakaratul maut, sehingga orang dalam keadaan demikian seringnya apa? Berwasiat. Dan yang diwasiatkan oleh orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu biasanya yang diingat hanyalah yang terpenting bagi dia dalam hidupnya. Lalu yang terpenting bagi dia dalam hidupnya, dia akan berwasiat menyebutkan keadaannya kepada anak-anaknya. Saya punya zakat yang sedikit, tidaknya diurus baik-baik, dan penyimpanan harta emas di sana ini menjadi berlian di sana ini, karena itulah yang paling penting dalam hidupnya. Kita bisa kritis yang genting demikian, maka yang diingat olehnya hanyalah yang terpenting. Kalau yang terpenting bagi orang dalam hidupnya itu dia kerukunan anak-anaknya, maka dia berwasiatnya kalian rukun-rukun, jangan berlain. Kalau yang terpenting bagi dia untuk dia wasiatkan itu ialah jabatan, maka dia akan berwasiat pada anaknya dan pelihara baik-baik jabatan yang telah teraih dengan penuh perjuangan ini dan dapat itulah keadaan ini. Ialah anak yang terbesar. Begitu langitnya. Tetapi Nabi Ya'qub dengan pertimbangan dalam keinginan itu ialah beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Maka yang ditanyakan oleh Nabi Ya'qub, ma ta'budu min amin ba'adin, apa yang kalian ibadahi sepeninggal aku? Fahajabuhu bima qarrabbi aynun. Faqala libanihi ala wajhil irtiban. Ala wajhil irtiban. Maka Ya'qub berkata kepada anak-anaknya ala wajhil irtiban, dengan perkataan dalam bentuk menguji. Menguji ikhtibar. Walitukirra aynuhu fi hayatihi, dan akan menyenangkannya dalam kehidupannya ketika dia masih hidup sebelum mati. Bintisari mawasawmi, yaitu ketika mereka menunaikan apa yang diwasiatkan oleh Ya'qub kepada mereka. Mata buruna min ba'di, pertanyaan ujian untuk anaknya. Fa'ajabu bima qarat bi'ainin, maka anak-anak Ya'qub menjawab pertanyaan ayahnya, bima qarat bi'ainin, dengan apa yang menyenangkan pandangan beliau. Dengan apa yang menyenangkan beliau. Sama'alu, ya, mereka mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida, fala nusyriku bihi syai'an, maka kami tidak menyekutukan dengannya dengan sesuatu pun. Fala na'dilu bihi, dan kami tidak na'dilu bihi, menjajarkan dengannya dengan apapun selain Allah. Kalau na'dilu anhu, kami menyimpang daripadanya. Kalau na'dilu bihi, kami menjajarkan, mensebandingkan dengan. Wala na'dilu bihi, dan kami tidak akan mensebandingkan dengannya dengan sesuatu yang lainnya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami tunduk kepada Allah. Itu hasilkan Ya'qub selama hidup, dilihatnya di akhir hidupnya. Pada makna tauhid, mereka anak-anaknya Ya'qub mengumpul antara tauhid. Tauhid yaitu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida, dan amal yaitu wa nahnu lahu muslim. Kata Syekh Ar-Rahman As-Sa'di rahimahullah, wa minal ma'lum dan adalah sesuatu yang telah diketahui. Annahum, bahwa mereka orang-orang Yahudi yang ada yang hidup ketika ayat itu turun di Madinah, orang-orang Yahudi itu lam yahduru Ya'quba, mereka tidak hadir ketika Ya'qub mengembuskan nafas terakhir. Itu sudah diketahui. Ya, li'annahum, karena mereka orang-orang Yahudi ketika ayat ini turun, lam yujadu ba'd, belum ada di muka bumi ini, masih di alam arwah, belum lahir di dunia ini. Fa'idha lam yahduru, maka kalau tidak mereka itu hadir, faqad akhbarallahu anhu, maka sungguh Allah telah memberitakan dari Ya'qub, anna wassa banihi bil hanifiyyati, bahwasanya Ya'qub berwasiat kepada anak-anaknya untuk mereka itu berpegang dengan al-hanifiyah. Al-hanifiyah yaitu ibadatullah wahdah wa la yushriku bihi syai'ah. La bil yahudiyah, Ya'qub tidak pernah berwasiat kepada anaknya untuk berpegang dengan Yahudiyah, agama Yahudi. Nah, ini bantahan Allah kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah yang ngaku beragama dengan agamanya Ya'qub. Nih, kalau kamu memang beragama dengan agamanya Ya'qub, Ya'qub sendiri berwasiat kepada anak-anaknya untuk bertauhid. Lah kamu bagaimana menyembah Uzair dan sejenisnya? Summa qala ta'ala, kemudian Allah menyatakan, tilka ummatun qad khalat. Qad khalat ay madar, telah berlalu, telah lewat masanya, mabok. Umat masa lalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum, hai kullun lahu amaluhu, semuanya mendapatkan amalannya. Wa kullun sayujazi bima fa'alahu, dan semuanya akan dibalas, yujazi akan dibalas dengan apa yang dikerjakannya. Ha? La yu'akhidhu ahadun bidzanbi ahadin, la yu'aqadu ahadun bidzanbi ahadin, tidak akan disiksa seseorang pun dengan dosa seorang yang lainnya. La yu'aqadu ahadun bidzanbi ahadin, tidak akan disiksa seorang pun karena dosa orang yang lainnya. Wala yanfa'u ahadan illa imanuhu wa taqwahu, dan tidak akan memberi manfaat kepada seseorang pun kecuali imannya dan takwanya. Fashtighalukum bi waddu'a'ukum annakum ala millatihim, maka kesibukan kalian dengannya dan pengakuan kalian bahwa kalian di atas agama mereka, waridha bimujarradil qaul, dan sudah senang hanya dengan sekedar omongan saja, amrun farihun, adalah perkara yang kosong, sia-sia. La haqiqata lahu, la dahikatnya, sesuatu yang khayal, ngaku-ngaku turunan Yakub, turunan Ismail, turunan Ishak, turunan Ibrahim, tapi tidak disertai dengan amal, la haqiqata, adalah satu khayalan yang tidak pernah ada di dalam kenyataan hidup di dunia. Balil wajibu alaikum, bahkan adalah kemestian bagi kalian, atas kalian, antam duru halatakum, antum alati antum alaiha, setiap orang dari kalian meneliti keadaan kalian masing-masing. Bagaimana keadaan kalian padanya? Hal tasluhu linnajati amla, apakah keadaan kalian itu sudah pantas untuk bisa selamat dari api neraka atau tidak? Jangan berpikir, oh saya adalah pengikut agamanya Ibrahim, oh saya ini adalah begini dan begitu. Yang perlu kamu sibukkan diri ialah, saya sudah beramal apa, saya sudah berbuat apa, sejauh mana kemungkinan untuk saya meraih keselamatan dari api neraka. Ya, aid, ini sudah masuk kepada ayat berikutnya. Ya, ila huna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.